السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab ringkasan sirah Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Dan kemarin sudah kita baca bagaimana penyiksaan kaum musyrikin Quraisy terhadap orang-orang lemah dari kaum muslimin. Maka berikutnya berkata Ibnu Hisham, falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم لو خرجتم إلى أرض حبشة. Yang maknanya kata Ibnu Hisham rahimahullah, dan ketika Rasulullah melihat para sahabatnya mendapatkan bencana dan musibah yang begitu beratnya, sedangkan beliau sendiri mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian karena sebab Abu Talib, dan bahwasanya Rasulullah melihat beliau tidak mampu membela mereka, maka Rasulullah berkata kepada mereka, "Lau kharajtum ila ardi Habasyah." Kata Nabi kepada mereka, bagaimana kalau kalian hijrah ke negeri Habasyah? Fa inna biha malikan la yadhlimu indahu ahad. Kata Rasulullah SAW, bagaimana kalau kalian hijrah ke negeri Habasyah? Karena di sana ada seorang raja yang adil, yang tidak pernah ada orang yang terzalimi di sisinya. Wa hiya ardu sidqin, dan itu adalah negeri kejujuran. Hatta yaj'alullahu lakum farajan mimma antum fi, hingga selesai fitnah yang kalian tertimpa padanya. Artinya kalian tunggu di sana sampai Mekah dan Madinah aman. Fa kharaja 'inda dhalikal muslimun, maka dengan perintah Rasulullah SAW, dengan izin dari Rasulullah SAW untuk hijrah, berangkatlah kaum muslimin dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW ke negeri Habasyah. Makhafatal fitnah, karena khawatir fitnah. Wa firaran ilallah bidinihim, dan lari kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan agama-agama mereka. Fakanat awwalu hijratin fil Islam, maka hijrah ini adalah hijrah yang pertama dalam sejarah Islam, yaitu hijrah ke Habasyah. Awal pertama yang keluar dari kaum muslimin menuju Habasyah adalah Utsman bin Affan dengan istrinya, yaitu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua Abu Hudzaifah bin Utbah, juga bersama istrinya Sahlah binti Suhail. Dan yang ketiga Zubair bin Al-Awam dan Mus'ab ibn Umair, Abdurrahman ibn Auf, wa Abu Salamah ibn Abdul Asad, dan istrinya Ummu Salamah binti Abi Umayyah, wa Uthman ibn Mab'un, wa Amir ibn Rabi'ah, dan juga bersama istrinya Laila binti Abi Hasmah, wa Abu Sabrah ibn Abi Ruhm, dan Suhail ibn Baydah. Fakana ha'ulai al-ashrah, mereka ini 10 orang yang pertama keluar hijrah dari negeri Makkah ke Habasyah. Qala thumma kharaja Ja'far ibn Abi Talib. Baru rombongan kedua Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dan setelah itu diikuti pula oleh kaum muslimin rombongan demi rombongan ke Habasyah. Jumlah mereka yang dewasanya laki-laki dan perempuan, tidak menghitung anak-anak dan tidak menghitung pula anak yang lahir di sana. Jumlah yang dewasa dari mereka laki-laki dan perempuan adalah 83 orang. Salafin wa thamanina rajulan, 83 orang. Fakana jami'u man lahiqa bi ardil Habasha wa hajara ilaiha. Maka mereka inilah para muhajirin yang pertama. Ikhwan ibn a'azukumullah, mereka tinggal di Habasyah dalam keadaan aman tenteram dengan agama mereka, tidak diganggu, tidak diusik, tidak disakiti. Sehingga sering disebut berulang-ulang oleh mereka, diantaranya Ummu Salamah ketika menceritakan kejadian dirinya, kami tinggal fi khairu darin wa khairu jar, sebaik-baik tempat dengan sebaik-baik tetangga. Artinya tempatnya baik dan tetangganya adalah Raja Najasyi yang adil saat itu, yang jujur dan membela mereka, melindungi mereka. Falamma ra'at Quraisy anna ashhab Rasulullah SAW qad aminu wa tma'annu, ketika Quraisy melihat mereka para muhajirin Habasyah dalam keadaan tenang tenteram di sana, gelisah. Padahal seharusnya kalau akal sehat mereka berjalan, sudahlah, mereka dalam keadaan aman, kita juga tidak diganggu, kalau memang karena terganggu. Tetapi ada faktor lain, yaitu syaitan yang membisikkan pada mereka agar halangi mereka, sehingga walaupun sudah di negeri yang nun jauh di sana, bainahum wa bainahum bahrun, antara mereka dengan mereka lautan, tidak mendengar apapun, tetapi subhanallah mereka masih menyusulnya. Mereka membicarakan annahum qad asabu biha daran wa qarara, mereka telah memiliki tempat di sana yang aman. I'tamaru bainahum an yab'athahum fihim, akhirnya musyrikin Quraisy mereka mengadakan pertemuan untuk membicarakan tentang kasus ini. Kata mereka atau sebagian mereka, kirim dua orang min Quraisy jaldaini ila Najasyi, utus dua orang yang pemberani, yang tegas kepada Raja Najasyi. Berikan pada mereka hadiah-hadiah. Kemudian perintahkan agar mengembalikan orang-orang itu kepada kita. Ikhwan ibn a'azakumullah, sengaja diutus dua orang, liyaftinuhum an dinihim, untuk memfitnah mereka kembali dari agama mereka. Wa yukhrijuhum min darihim allati atma'annu biha wa aminu fiha, agar mereka dikeluarkan dari tempat yang aman tadi, yang mereka sudah tenteram di sana, kembalikan. Faba'atu Abdullah ibni Abi Rabi'ah dan Amr ibn al-As sebelum masuk Islamnya. Diutus dua orang, yaitu Abdullah ibni Abi Rabi'ah dan Amr ibn al-As ibni Wa'il. وَجَمَعُوا لَهُمَا هَدَايَا لِلنَّجَاشِ, mereka siapkan hadiah-hadiah untuk Raja Najasyi dan untuk batariqah mereka. Batariqah bentuk jamak dari bitriq. Bitriq adalah uskup-uskup mereka, yang biasanya Raja Najasyi berbicara didampingi oleh mereka para bitriq. Nanti para bitriq itu yang menyatakan dengan nasihat, dia benar, dia salah. Atau Raja Najasyi yang akan berkata, bagaimana pendapat kalian? Maka mereka yang mengatakan iya atau tidak, atau sebaiknya begini. Tsumma ba'atsuhuma ilai, maka diberangkatkanlah dua orang tadi ke sana. Kita baca kisahnya yang dikisahkan langsung oleh Ummu Salamah binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah, yang kemudian menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sepeninggal suaminya. Kata Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, "Lamma nazalna ardul Habasyah, jawarna biha khairu jar. Kata Ummu Salamah, ketika kami sampai di negeri Habasyah, kami bertetangga dengan sebaik-baik tetangga, yaitu Raja Najasyi. Wa aminna ala dinina, dan kami merasa aman dengan agama kami. Wa abadna Allah ta'ala la nu'dha wa la nasma' syai'an nakrahu. Kami di sana beribadah kepada Allah, kami tidak disakiti dan kami tidak mendengar kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan. Falamma balagha dhalika Quraisyan, ketika terdengar berita ini kepada Quraisy, i'tamaru bainahum, mereka pun mengadakan pertemuan. Dan kemudian mengutus kepada Raja Najasyi, rajulaini minhum jaljain, dua orang yang pemberani. Wa an yudulin Najasyi hadaya, diutus untuk memberikan hadiah-hadiah kepada Raja Najasyi. Tentunya hadiahnya berupa ma yustatraf min mata'i Makkah, apa yang merupakan penghasilan yang istimewa dari Mekah. Penghasilan istimewa dari Mekah adalah kulit-kulit hewan yang sudah disamak. Dan itu bagi kaum-kaum yang lain merasa senang dan bangga kalau mendapatkan kulit dari Mekah. Wa kana mi'ajabi ma ya'tihi minha al-adam. Yang paling menarik buat mereka dari Mekah adalah kulit atau kerajinan kulit. Fajama'u lahu uduman katsira. Maka dibawalah hasil mereka dari kerajinan kulit sangat banyak dibawa. Walam yatruku min batariqatin bitriqan illa ahdaw ilaihi hadiyatahu. Tidak disisakan satu bitriq pun kecuali diberikan kepada mereka hadiahnya satu persatu. Ikhwan ibn a'azakumullah, qalu lahuma, orang-orang Quraisy berkata pada dua utusan ini, serahkan hadiah-hadiah ini kepada para bitriq satu persatu sebelum Raja Najasyi. Berikan kepada bitriknya satu persatu sebelum kepada Raja Najasyi. Thumma qaddama ila an-Najasyi hadayahu. Kemudian baru berikan yang terakhir kepada Raja Najasyi. Dan katakan kepada uskup-uskup tadi, para bitrik-bitrik tadi, berita ini satu persatu. Jadi cerdasnya mereka, ahli musyawarahnya atau penasihat-penasihatnya dulu yang dikasih tahu. Ini orang begini, ini orang begini, ini orang begini. Tsumma sarahu an yuslimahum ilaikuma qabla an yukallimukuma. Kata orang-orang Quraisy, dan setelah mereka diberitahu dan setelah terakhir raja diberi hadiah, maka mintalah kepada raja itu untuk mengembalikan orang-orang tadi ke negeri kami, atau ke negeri kita. Fa kharaja hatta qadima 'ala an-Najasyi. Maka berangkatlah dua orang utusan tadi kepada Raja Najasyi. Wa nahnu 'indahu bi khairi darin wa 'inda khairi jar. Kembali Ummu Salamah berkata, datanglah mereka ke Najasyi dalam keadaan kami di sebaik-baik dar, di sebaik-baik jar, sebaik-baik tempat, di sebaik-baik tetangga, atau bersama sebaik-baik tetangga. Falam yaqa min batariqatihi bitriqun illa dafa'a ilaihi hadiyatahu. Tidak disisakan satu bitriq pun kecuali diberikan hadiah kepadanya sebelum mengajak bicara Raja Najasyi. Wa qala likulli bitriqin minhum, dan mereka berdua berkata kepada setiap bitriq, innahu qad dawa ila baladil malik minna ghilmanun sufaha. Sesungguhnya telah berlindung di negeri rajamu orang-orang lemah, orang-orang bodoh dari kalangan kami. Faraqu dina qaumihim, yang meninggalkan kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinikum, dan tidak mau masuk ke negeri, ke agama kamu. Dikatakan sufaha, kemudian dikatakan pula bahwa mereka lari dari kaumnya, tidak mau mengikuti agama kaumnya, dan juga tidak mau mengikuti agama kamu Nasrani. Waja'u bidinin mubtada, mereka membawa agama baru, agama yang kami tidak kenal dan kamu pun tidak kenal. Waqad ba'athna ilal maliki fihim ashrafu qaumihim, dan kami diutus oleh tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar mereka sendiri, orang-orang terhormat mereka sendiri, mengutus kami untuk menjemput mereka. Liyaruddahum ilaihim, untuk mengembalikan mereka pada keluarganya, pada kerabatnya, pada familinya. Faida kalamna al malik fihim fa ashiru alaihi bi an yuslimahum. Nanti kalau kami berbicara pada raja Najasyi, engkau atau kalian bilang betul, kembalikan mereka, kalian dukung kami. Dibujuk satu persatu, dilobi setiap mitrik. Qala fa inna qaumahum a'la bihim aynan. Kata dua orang utusan tadi, bukankah kaum mereka paling tahu tentang orang-orang ini? Wa alam bima abu alaihim, dan paling mengerti aib-aib apa yang ada pada mereka, kekurangan-kekurangan apa yang ada pada mereka. Faqalu lahuma, maka para bitrik tadi berkata, benar, kaumnya lebih tahu tentang mereka. Thumma innahuma qaddama hadayahuma ila an-Najasyi faqabilaha minhuma. Baru kemudian mereka datang kepada Raja Najasyi dan memberikan hadiah-hadiahnya dan diterima oleh Raja Najasyi. Thumma kallamahu faqala lahu, kemudian mengajak bicara kepada Raja Najasyi dan berkata, ayyuhal malik, wahai tuan raja, innahu qad dawa ila baladika, sesungguhnya telah berlindung ke negerimu orang-orang kami yang bodoh, yang tidak mengerti ilmu, yang meninggalkan agama kaumnya dan tidak pula masuk ke agama kamu. Mereka datang dengan agama baru yang mereka bikin sendiri. La na'rifuhu nahnu wala ant. Kami tidak tahu, kamu pun tidak tahu. Wa qad ba'athna ilaika fihim ashraf, dan sudah mengutus kepadamu orang-orang mulia dari kaumnya, pemimpin-pemimpinnya, abaihim, bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, dan paman-paman mereka, dan keluarga kerabat mereka, mengutus kami untuk menjemput mereka. Litaruddahum ilaihim, agar engkau kembalikan mereka ke negerinya. Fahum a'la bihim aynan, wa a'lam bima abu alaihim, wa atabuhum fi. Tentunya mereka lebih kenal tentang orang-orang ini, dan kaumnya lebih tahu kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Ila akhirih. Qalat, kata Ummu Salamah, walam yakun syai'un abghadha ila Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-'As min an yasma' kalamahum an-Najasyi. Tidak ada yang paling dibenci oleh dua orang utusan tadi, Abdullah ibn Abi Rabi'ah dan Amr bin 'As waktu itu. Tidak ada yang paling tidak disukai kecuali kalau Raja Najasyi mendengar dari muslimin ucapan mereka. Mengapa demikian? Sudah pengalaman. Setiap orang mendengarkan ucapan kaum muslimin tertarik. Setiap orang mendengarkan ayat-ayat Allah Al-Quran, mereka bergetar hatinya dan kemudian terbawa. Sehingga diupayakan agar jangan sampai mendengar dari mereka. Gak usah dengar dari mereka. Dari mulai diutus, orang-orang Quraisy sudah berkata, ingat, jangan sampai Raja Najasyi mendengar ucapan-ucapan muslimin itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Faqalat, kata Ummu Salamah, maka berkata batariqah hawlahu sadaqa ayyuhal malik. Bitrik-bitrik yang di sebelah atau yang mendampingi Raja Najasyi berkata, benar tuan raja, benar ayyuhal malik, kau mereka lebih ngerti tentang mereka, karena sudah disogok dengan kulit-kulit tadi. Betul wahai tuan raja, apa yang dikatakan oleh dua orang ini, kaumnya lebih tahu tentang mereka, kaumnya lebih tahu tentang kekurangan-kekurangan mereka, kembalikan saja mereka ke kaumnya. Subhanallah, Raja Najasyi menolak dengan keras dan menyatakan kalla, bahkan sampai marah. Faghadiba Raja Najasyi, maka marahlah Raja Najasyi dan mengatakan la Allah. La Allah itu maknanya la wallah, tidak demi Allah. Idzan la uslimuhum ilaihima, sungguh aku tidak akan menyerahkan mereka kepada dua orang ini. Wala yakadu qaumun jawaruni, aku tidak akan membiarkan satu kaum yang berlindung di negeriku, mereka percaya padaku dan dia merasa aman di negeriku, kemudian kami lepaskan begitu saja sampai aku tahu apa alasannya, apa sebabnya, dan sampai aku bandingkan dengan ucapan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, Raja Najasyi raja yang adil. Wa nazalu biladi waqtaruni ala man siwaya, mereka memilih aku dan mereka memilih untuk tinggal di negeriku, artinya percaya padaku, maka aku tidak akan menyia-nyiakan amanah ini. hatta ad'uwahum fa as'aluhum amma yaqul, sampai aku panggil mereka dan aku tanyakan pada mereka tentang ucapan dua orang ini. Fa in kanu kama yaqulun, kalau ternyata seperti apa yang dikatakan dua orang ini, kami akan serahkan kepada mereka. Waradatuhum ila qaumihim, kami akan kembalikan pada kaumnya. Wa in kanu ala ghairi dhalik, kalau ternyata tidak seperti itu, mana'tuhum, aku akan bela mereka. Wa ahsantu jiwarahum, kami akan perbaiki hubungan bertetangga dengan mereka dan kami akan melindungi mereka. Qalat, berkata Ummu Salamah, thumma arsala ila ashabi Rasulullah SAW, diutus utusan untuk menjemput para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy. Jangan sampai mendengar dari muslimin, jangan sampai mendengar dari mereka. Ternyata Raja Najasyi tidak mau menyerahkannya sampai mendengar dari mereka. Maka dipanggillah, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, fada'ahum, maka dipanggillah mereka para sahabat. Falamma ja'ahum rasuluhu, sampai ketika datang utusannya menjemput mereka, mereka berkumpul sebagian berbicara pada sebagian yang lain. Mata quluna lirrajul, kita mau bicara apa kepada raja? Idza ji'tumu, kalau kita datang padanya, kata sahabat yang lain, naqulu wallahi ma'alimna. Ini harus dicatat dengan tulisan besar di stabilo. Yaitu mereka tidak khawatir apa yang akan terjadi. Mereka mengatakan, kita akan mengatakan seperti apa yang kita tahu. Tidak ada yang ditutupi, enggak ada yang dirubah, enggak ada yang kemudian ditambah dikurangi. Apa adanya dari Nabi, kita sampaikan. Akhirnya sepakat mereka untuk mengatakan apa adanya. Wama amarna bihi nabiyuna, apa yang diperintahkan kepada kami oleh nabi kami, atau apa yang diperintahkan kepada kita oleh nabi kita, kita sampaikan. Kainan fi dzalika ma huwa kain, silakan terjadi apapun yang terjadi, kita akan jujur menyampaikan apa yang disampaikan oleh nabi kepada kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ja'u wa qad da'a an-najasi asaqifatahu, maka datanglah mereka dan Najasyi sudah mengumpulkan uskup-uskupnya. Bitrik-bitriknya juga kumpul di sekitarnya. Fanasyaru masahifahum hawlahu, masing-masing membuka kitab mereka. Sekian banyak uskup-uskup tadi, masing-masing membawa mushaf. Sa'alahum faqalalahum, maka Raja Najasyi bertanya pada mereka, ma hadad din alladhi qad faraqtukum atau faraqtum qaumakum, agama apa yang kalian membedakan diri atau kalian meninggalkan agama kaum kalian dengan agama itu. Walam tadkhulu bihi fi dini, dan tidak pula mau masuk ke agamaku. Agama apa yang kamu pegang? Fakana alladhi kallamahu Ja'far, yang berbicara atau juru bicara yang mereka tunjuk adalah Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka beliau berkata, ayyuhal malik, wahai tuan raja, kami adalah satu kaum dari golongan jahiliyah, orang-orang yang bodoh, menyembah patung-patung berhala, kami memakan bangkai-bangkai, bahkan kami melakukan keburukan-keburukan, kami memutus silaturahmi, kami jelek hubungan bertetangganya, dan yang kuat diantara kami memakan yang lemah. Fakunna ala dzalik, maka kami dalam keadaan seperti itu hingga Allah SWT mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami. Kami kenal nasabnya, kami kenal kejujurannya, kami kenal amanahnya, dan kami kenal sifat afifnya, yakni menjaga diri dari kejelekan-kejelekan. Fada'ana ilallah, dia mengajak kami untuk beribadah kepada Allah dan mengesakan Allah. Wa nakhla' ma kunna na'bud, dan memerintahkan kami untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang disembah oleh bapak-bapak kami dan nenek moyang kami, yaitu batu-batu dan berhala-berhala. Wa amara nabi sidqil hadi, nabi kami memerintahkan pada kami untuk bersikap jujur, untuk menunaikan amanah, untuk menyambung silaturahmi, untuk bertetangga dengan baik. Wal kaf anil maharim, dan melindungi maharim atau menjauhi yang haram-haram, dan kami dilarang menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish, dan kami dilarang untuk melakukan fahisyah, ucapan dusta, memakan harta anak yatim, tidak boleh menuduh orang dengan zina tanpa bukti, dan memerintahkan kami agar beribadah kepada Allah sendirinya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa amarana bis-salati waz-zakati was-siyam, dan dia mengajak kami, memerintahkan kami untuk salat, untuk zakat, dan untuk berpuasa. Qalat, kata Ummu Salamah, fa'addada 'alaihi umuril Islam. Ja'far bin Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan semua syariat Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallam. Fa saddaqnahu wa amanna bihi. Selanjutnya kata Ja'far bin Abi Thalib, maka kami pun beriman kepada nabi tersebut. Kami percaya dengannya dan kami mengikutinya atas apa yang dibawanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami beribadah hanya kepada Allah sendirinya, dan kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kami mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah atas kami, dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah atas kami. Fa'ada alaina qawmuna, ternyata kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, memfitnah kami, dan memaksa kami keluar dari agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awtan, memaksa kami untuk kembali menyembah berhala. Wa an nastahilla ma kunna nastahil, dan dipaksa untuk menghalalkan apa yang dulu kami halalkan dari kejelekan-kejelekan. Falamma qahharuna wa zalamuna wa dayyaquna, ketika mereka sudah menyakiti kami, mendzalimi kami dan membuat sempit kami, halu bainana wa baina dinina, mereka berupaya untuk memisahkan kami dengan agama kami, maka kami pun keluar ke negerimu wahai tuan raja. Kami memilih engkau dari yang selain engkau, dan kami berharap dengan di samping engkau kami akan aman. Rajauna an la nudlam, kami menduga kalau kami tinggal di sini kami tidak akan terdolimi di sisimu wahai tuan raja. Demikian kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu an-Najasy, maka raja Najasyi bertanya kembali kepada mereka, hal ma'aka mimma ja'a bihi min Allah min syai, apakah ada padamu apa yang dibawa oleh nabi tersebut, ini apakah ada ayat-ayat yang diterima oleh nabi tersebut yang disampaikan pada kalian, apakah kalian bawa? Naam, kata Ja'far bin Abi Thalib, iya ada pada kami. Kata raja Najasyi, faqala lahu an-Najasyi faqra alayya, bacakan pada kami. Maka dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu surat Maryam, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu zakariya idnada rabbahu nidaan khafiya, sampai sebagian dari kisah tentang Maryam. Ikhwan fillah na'azukumullah, kisah tentang Nabi Isa, kisah tentang Maryam, kisah tentang Zakaria, yang mereka semua sudah tahu, sehingga ketika dibacakan ayat tersebut, fabaka wallahi an-Najasyi, Ummu Salamah sampai bersumpah dengan nama Allah, sungguh demi Allah, Raja Najasyi menangis, sehingga ikhdallat lihiyahu, hingga basah jenggotnya. Wabakat asaqifatuhu, demikian pula uskup-uskupnya menangis, hatta akhdallu masahifahum, hingga membasahi mushaf-mushaf mereka. Hina sami'u matala alaihim, ketika mendengar bacaan Al-Quran, surat Maryam. Thumma qala lahum an-Najasyi, kemudian berkata kepada mereka Raja Najasyi, inna hadha walladhi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah, sesungguhnya yang dibacakan tadi dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa dari sumber yang sama. Demikian kata Raja Najasyi rahimahullah. Rasulullah SAW menyolatkan beliau, artinya beliau masuk Islam dengan salat ghaib. Tentunya yang namanya salat ghaib didoakan Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, sehingga tidak mengapa kita katakan Raja Najasyi rahimahullah. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan qalat fabaka, mereka menangis, uskup-uskupnya juga menangis, dan berkata, inna hadza walladzi jaa bihi Isa, sesungguhnya ini dan yang dibawa oleh Isa dari sumber yang sama. Intaliqa. Fala wallahi la uslimuhum ilaikuma wala yakadun. Sungguh demi Allah, kata Raja Najasyi, aku enggak akan menyerahkan mereka kepada kamu berdua. Intaliqa, pergilah kamu berdua. Kembalikan semua hadiah-hadiahnya. Ikhwan ibn na'azukumullah. Qala falamma kharaja min indihi qala Amr ibn al-As. Setelah keluar dari Raja Najasyi, Amr ibn al-As berkata, demi Allah, kita akan datangi besok dan kita habisi mereka semua. Faqala lahu Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Maka berkata Abdullah ibn Abi Rabi'ah, wa kana atqar rajulain, dan dia lebih sabar dari kedua orang tadi. Qala la taf'al, jangan lakukan. Sesungguhnya mereka memiliki kerabat dengan kita. Mereka masih ada hubungan silaturahmi dengan kita walaupun mereka berbeda dengan kita. Gini saja, kita datangi besok Raja Najasyi dan kita sampaikan kepadanya bahwasanya mereka berkata Isa bin Maryam itu adalah budak. Pasti akan marah Raja Najasyi. Mulai pakai strategi kedua. Besoknya mereka datang menemui Raja Najasyi. Ayuhal Malik, wahai tuan raja, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan azima. Sesungguhnya mereka berbicara tentang Isa bin Maryam dengan ucapan yang sangat mengerikan. Farsil ilaihim, silakan utus orang untuk memanggil mereka, tanyakan pada mereka apa pendapat mereka tentang Isa. Dua orang utusan tadi tahu kalau Nasrani menuhankan Isa, sedangkan kaum muslimin mengatakan itu hamba, hamba Allah SWT. Farsala ilaihim liyas'alahum anhu, maka diutus kembali, dipanggil kembali mereka. Qalat wa lam yanzil bina mithluha qat, sungguh tidak pernah terjadi pada kami kejadian atau ujian yang seperti ini. Fajtama'al qaumu, maka berkumpul para sahabat. Qala ba'duhum li ba'd, mereka saling berbicara satu sama lain. Madza taquluna fi Isa bin Maryam? Ini sepertinya sudah difitnah oleh mereka. Pasti akan nanya tentang Isa. Bagaimana? Apa yang kita jawab? Idza sa'alakum anhu, kalau dia bertanya pada kalian, qalu naqulu wallahi ma qala Allah wa ma ja'ana bihi nabiyuna, kita akan katakan demi Allah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh nabiyuna. Ini juga sama seperti tadi, ketegasan mereka, dan kita beri judul kejujuran yang menyelamatkan. Tidak pakai pura-pura, anu kami juga sungguhnya, tidak. Tidak pakai basa-basi, tidak pakai berpura-pura, dan enggak pakai dusta. Kita akan mengatakan apa adanya yang kita dapati dari Quran, apa kata Allah dan apa kata Rasulullah. Selesai. Sepakat mereka untuk berbicara apa adanya. Maka ketika ditanya, falamma dakhulu alaihi, ketika masuk menemui Raja Najasyi, Raja Najasyi bertanya, madza taquluna fi Isa ibn Maryam, apa pendapat kalian tentang Isa ibn Maryam? Maka berkata Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna, kami akan katakan atau kami katakan seperti yang kami dapatkan yang dibawa oleh nabi kami sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ruhuhu, dan ruh Allah, dan kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam yang suci, yang perawan, yang tidak pernah disentuh laki-laki. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-batul al-adara. Al-adara al-batul artinya perawan yang suci, yang tidak pernah disentuh laki-laki. Fadaraba an-Najasi biyadihi ila al-ardi wa akhadha minha 'udan. Maka Raja Najasyi memukul tanah, bumi, kemudian mengambil ranting dan mengangkatnya. Wallahi ma 'ada Isa ibn Maryam mimma qulta illa hadzal 'ud. Sungguh tidak berbeda tentang Isa antara kami dengan kamu kecuali satu ranting ini. Yani tidak berbeda kecuali sedikit sekali. Fatana kharat batariqatuhu hawlahu hina qala maqal. Terkejutlah para uskup-uskup tadi. Ini ucapan Raja Najasyi mengkhawatirkan. Jangan-jangan dia sudah percaya dengan agama baru. Fatana kharat batariqatuhu hawlahu hina qala maqal. Faqala wa inna khartum wallah. Kata Raja Najasyi, walaupun kalian terkejut, wallah. Ini tidak peduli dengan uskup-uskupnya yang kebingungan. Idhabu fa antum syayumun bi ardi. Pergilah kalian dan kalian bebas di bumiku. Kalian bebas di negaraku. Man sabbakum gharim, siapa yang mencerca kalian pasti akan rugi. Man sabbakum gharim, diulang dua kali, siapa yang mencerca kalian, mereka yang akan sengsara, mereka yang akan rugi. Ma uhibbu annali dabran min dahabin, sungguh aku tidak peduli, bahkan aku tidak menginginkan emas sekian pun untuk kami menyakiti mereka. Tidak. Artinya apalagi dengan kulit-kulit ini. Kalian berikan emas kepadaku satu dabr. Disebutkan satu dabr adalah satu gunung atau satu bukit. Walaupun kalian memberikan pada kami satu bukit emas untuk menyakiti mereka, aku tidak akan menyakiti mereka. Ruddu alaihima hadayahuma. Kembalikan kepada mereka berdua hadiah-hadiah mereka. Fala hajata li biha. Kami tidak membutuhkannya. Qalat fa kharaja min indihi maqbuhain. Kata Ummu Salamah, maka keluarlah keduanya dalam keadaan terusir, dalam keadaan direndahkan, merdu dan diusir mereka. Ma jaa bihi wa aqamna indahu bi khairi darin ma khairi jar. Yang ketiga kali disebutkan oleh Ummu Salamah. Maka kami pun tetap tinggal di sebaik-baik dar dengan sebaik-baik jar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Orang-orang Arab biasa menyatakan al-jar qabla dar. Apa maknanya al-jar qabla dar? Cari tetangga sebelum cari rumahnya. Yani cari tetangga yang baik, baru kita cari rumah di sana. Al-jar qabla dar. Lihat jarnya dulu, baru kita cari dar, kita cari rumahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kita lanjutkan kisah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, فوالله إن لعلى ذلك إذ أنزل به رجل أو نزل به رجل من الحبشة ينازعه. Sungguh demi Allah, kami dalam keadaan aman sekian lama, tiba-tiba datang seorang dari Habasyah yang ingin merebut kekuasaan Raja Najasyi dari Habasyah, ingin mengalahkannya dan ingin merebutnya. فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُنَا حُزْنًا حَزِنَّاهُ قَطْ كَانَ أَشَدُ عَلَيْنَا مِنْ حُزْنٍ حَزَنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ. Sungguh kami enggak pernah sedih seperti sedihnya saat itu ketika kami khawatir Najasyi akan kalah oleh Habasyah. Sedangkan orang Habasyah tidak seperti Najasyi. Artinya tidak mengenali haknya kaum muslimin, tidak mengenali apa kewajibannya dan tidak seadil Raja Najasyi. Tawakhawufan an yadhhar dhalika ar-rajul 'ala Najasyi. Kami mengkhawatirkan orang tadi akan bisa mengalahkan Raja Najasyi. Fayati rajulun la ya'rif min haqqina. Kemudian akan datang seorang yang tidak kenal hak kami, tidak seperti Raja Najasyi yang mengenali hak kami. وصار إليه النجاشي بينهما عرض النيل. Maka datanglah Raja Najasyi untuk melawan mereka. فقال أصحاب رسول الله من رجل يخرج حتى يهدر وقيعة القوم. Siapa di antara kalian yang mau melihat-lihat keadaan pertikaian tersebut dan datang memberikan kabar berita tentang pertikaian mereka? Qala Zubair ibn al-Awwam ana. Dan saat itu Zubair ibn al-Awwam adalah ahdatsuhum, yang paling muda di kalangan mereka umurnya. Fanafakhu lahu qirbatan. Karena antara mereka dengan kejadian tersebut itu di seberang Sungai Nil, maka harus menyeberang. Maka mereka meniupkan untuknya qirbah. Qirbah itu tempat air dari kulit. Kalau ditiup seperti balon jadinya, maka ditiupkan sebagai balonnya, sebagai pelampungnya, diletakkan di dadanya dan dia berenang menyeberangi sungai Nil. Qala faj'alaha fi sadrihi, diletakkan di dadanya, thumma sabaha 'alaiha hatta kharaja ila nahiyatin Nil. Maka beliau pun berenang sampai menyeberangi sungai Nil melihat pertemuan dua pasukan tersebut. Thumma talaqa hatta hadarahum, kemudian mendekat sampai menyaksikan kejadian tersebut. Qalat, kata Ummu Salamah, fada'auna Allah lin-najasi bidh-dhuhuri 'ala 'aduwwi. Maka kami pun berdoa kepada Allah untuk Najasyi. Berdoa kepada Allah untuk kemenangan Raja Najasyi. Wa tamkin lahu fi biladihi, dan agar dia tetap berkuasa di negaranya. Fa wallahi inna la'ala dhalika mutawaqqi'un lima huwa ka'in. Maka kami dalam keadaan seperti itu berdoa dengan khawatir, dengan harap-harap cemas, menunggu apa yang terjadi. Tiba-tiba muncul Zubair dari kejauhan dalam keadaan setengah berlari dan melambai-lambaikan pakaiannya dengan tangannya agar terlihat. Ketika mereka sudah melihatnya, maka dari kejauhan sudah berkata, ala abshiru, bergembiralah kalian, faqad dhufiran Najasyi, bergembiralah kalian karena Raja Najasyi menang. Wa ahlakallahu aduwahu, dan Allah binasakan musuhnya. Wa bakkana lahu fi biladihi wastawsaqa alaihi amrul habasyah, fakunna indahu fi khairi manzil. Maka kata Ummu Salamah, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kembali Raja Najasyi, dan pasukan atau orang dari Habasyah tadi terkalahkan. Fakunna indahu fi khairi manzilin, maka kami pun tinggal di sebaik-baik rumah hingga datanglah perintah dari Rasulullah SAW untuk kembali ke Makkah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, atau kembali ke Madinah waktu itu. Atau qadimna ala Rasulullah SAW wa huwa bi Makkah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Bathariqah melihat atau mendengar ucapan Raja Najasyi tadi, mereka gelisah. Sungguh demi Allah, tidak berbeda antara apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kami ketahui tentang Isa kecuali ranting ini. Itu dipertanyakan oleh uskup-uskup tadi, walaupun tidak diceritakan di sini, karena ini ringkasan. Sehingga Raja Najasyi sampai disidang oleh mereka. Bagaimana pendapatmu tentang Isa sesungguhnya? Dan bagaimana pendapatmu tentang mereka, orang-orang tadi? Dan seterusnya, dan seterusnya. Raja Najasyi menuliskan tulisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Taruh di kantongnya. Kemudian ditanya kembali oleh mereka, bertemu dengan mereka, bagaimana pendapatmu? Aku tetap yakin dengan apa yang ada di dadaku. Maka mereka menduga karena Najasyi masih istiqomah dengan agama mereka. Maka berjalanlah terus. Sehingga Rasulullah SAW lah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sudah masuk Islam dan disolatkan dengan salat ghaib. Naktafi bihadha al-qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.